اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. Tiga stasiun. Yang pertama, Nabi pindah ke Thaibah, Madinah. Naik lagi. Yang kedua, Nabi pindah ke tempat namanya Kampung Madian, tempat Nabi Musa. Yang ketiga, Nabi sampai ke tempat namanya Bethlehem. Di mana ceritanya? Sunan At-Tirmidzi. Sunan At-Tirmidzi.